الحمد لله الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود للمؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله، اتقوا الله، اتقوا معاصي الله، واعملوا بطاعة الله، وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. قال الله تعالى في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Para hadirin rahimakumullah, saya berwasiat kepada para hadirin, terutama pada diri saya sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa ini para hadirin, kehidupan kita bisa selamat fitin wa dunya wal akhirah. Para hadirin, zaman sekarang ini, nuwun sewu para hadirin, banyak orang yang sakit. Wonten ingkang badane sakit, manae ugi sakit. Wis awake lara, atine lara. Kenapa para hadirin? Sebab gak weruh lek sing ngekake lara Gusti Allah. Dadose atine mboten rido ngersula dhateng kadire Gusti Allah. Menawi tiyang mboten rido kaliyan dadose kadire Gusti Allah, Gusti Allah nggih mboten rido kali tiyang kala wau. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin, ada orang yang sakit badannya, bahkan ada yang diberi beberapa penyakit oleh Allah Ta'ala, tapi hatinya sehat, tetap waras. Para hadirin, weruh lek sing ngekeki lara Gusti Allah, dia ikhlas ridha terhadap penyakit-penyakit yang menimpa pada dirinya. Radiyallahu anhum maradu'an zalika liman khasyya rabbah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah surga-surga sebagai balasan orang yang takut kepada Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wa ma ahabbal bala' wa talaqqada bihi illa man 'arafal mubalig. Tidak ada yang senang dan merasa lezat dengan cobaan-cobaan Allah kecuali orang yang tahu siapa yang memberi cobaan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, dan tidak sedikit pada saat ini orang yang badan jasmaninya sehat tapi hati sanubarinya sakit. Fi qulubihim maradun. Contoh, kita sekeluarga cukup makan sehari-hari walaupun sederhana, tapi hati kita selalu merasa kurang. tidak pernah bersyukur terima kasih kepada Allah. Padahal Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama haizat lau dunya bihadha fiha, rawahu Tirmidzi. Barang siapa pagi ini di antara kamu iman hatinya sehat jasmaninya, untuk hari ini ada yang dimakan, besok belum ada para hadirin, apa kata Rasul, fakannama hijatlah dunya bihadafia, maka dia seakan-akan diri dunia seisinya. Para hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita ini diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah urip sokeh seneng, cuma sayang kita ini terlalu nuruti nafsu. Ndek omah ana TV-ne, ana VCD, tapi sayang sing distel film-film sing boten kena. Nuwun sewu, kadang-kadang film porno alasan mek delok gambar. La haula wala quwata illa billah. Para hadirin, kenapa pikiran kita, akal kita sependek itu? Kenapa kita tidak sadar? Senajan delok gambar, tapi sing disoting niku menungso, Pak. Umpamane sing disoting suma istri, itu sudah termasuk dosa besar. Rasulullah bersabda, inna syarana indallahi manzilatan yaumul qiyamah ar-rajulu yuhdi ilal mar'ati wa tuhdi ilahi summa yansyuru sirroha. Sejelek-jelek tempat manusia besok hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang mengkumpuli istrinya kemudian menyebarkan rahasianya. Apalagi kalau orang lain bukan suami istri, berarti itu perbuatan zina. Para hadirin, panjenengan mela-mela tumbas kasete tok, niku termasuk dosa ageng. Berarti sampean melok nyokong, melok urun, melok nulung wong sing berbuat zina. Sebab lek kasete laris oleh murusi malih, kenapa perbuatan yang dilaknat oleh Allah ditonton di rumah kita? Kemana Allah ya Allah? Padahal Allah Ta'ala dawuh wonten Al-Qur'an, wala taqrabu zina, jangan kau dekat-dekat perbuatan zina. Baqala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kau saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Kenapa kita tidak takut keluarga kita tertular? Para hadirin, ingat para hadirin, zina adalah perbuatan tiga dosa besar setelah isyrik dan membunuh. Wonten kitab Tanqihul Qaul halaman 41 sampai 43 diceritakan Sayyidina Umar punya dua anak laki-laki, yang satu bernama Abdullah bin Umar, yang satunya bernama Ubaidillah yang biasa dipanggil Abi Sahmah. Suatu hari dia berkunjung ke rumah temannya. Di sana dia disuguhi minuman perasan kurma. Setelah pulang ternyata dia mabuk. Ketika lewat kebun Bani Najjar, dia melihat seorang wanita yang tertidur. Farabataha an-nasiyah, dia tergoda lalu memperkosanya. Delala sing istri iki hampir seperti perkosa. Setelah lahir bayi diserahkan kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, bayi niki nduki kula halal, tapi nduki anak sampean Ubaidillah haram. Lho kok iso nduk? Nggih, sebab kula diperkosa. Wani kok tak supanduk, wantun senajan kula disumpah lembar-lembar Al-Qur'an sedaya purun kula Sayyidina Umar setelah wanita tersebut para hadirin disumpah mulai surat Al-Baqarah ngati surat Yasin, baru Sayyidina Umar mengetahui bahwa wanita tersebut benar. Kemudian Umar memanggil putranya yang saat itu sedang sarapan pagi, ayo nak melu aku nang Masjid Nabawi, mungkin iki sarapan sing terakhir lan pertemuan terakhir antara kowe lan aku, napa pak ayo nang masjid. Para hadirin, setelah Ubaidillah ngakoni perbuatane lan tobat, kapok betul. Faqala Umar, ya bunayya ma yanfa'ukan natau badal husran, anakku kana manfaatina ketun sawise kerusakan. Wa innama anta ibnu amiril mu'minin, koniku anai rojo mu'min. Wa fatih Umar bin Khattab hadan yawmul qiyamah, duh keto elee Umar bin Khattab besok dunia kiamat. Eh si buhleh pecut narek ibu satus. Qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Para hadirin, dipecut ping 10 rasane awake Ubaidillah panas kabeh. Dipecut ping 20 dia sambat, ya apa ditani astari, aku nyulun kula nyuwun istirahat bah. Enggak nak dendro kesana istirahat. Si pecut ping 30 kula tobat bah. Ping 40 Ubaidillah ngedingi nomor hadirin jawab Umar, enggak nak dendro kesana ngombe nak. Ping 50 Masya Allah kula sampean welasi bah. Ping 50 sampean rangkul kula bah, jawab Umar, enggak nak. Kon kata rangkul kecuali engkuk lais mari dihukum. Dene kon kok mati, ditakdir mati, mene-mene nak dino kiamat kon tak rangkul sebab kon wis ngelakoni hukumane Gusti Allah ana dunyo. Singkat cerita para hadirin, setelah 90 dia tak kuat. Ulu salam kepada para sahabat, assalamualaikum ya sahabat Rasulullah. Salamun wadak. Ping 100 pecutan ping 100 Ubaidillah meninggal dunia. Sapa sing dihukum ana donya berarti di akhirat bebas. Abu Sahma atau Ubaidillah adalah termasuk ahli surga. Para hadirin, niki hukuman wonten donya kanggo arek sik Joko. Lek pun gak ada bojo dirajam ngantos pecah. Coba renungkan betapa berat siksa di akhirat kelak. Karena itu para hadirin, menaik panjenengan bingung, apakah kita mengerjakan yang hak atau batil, apakah yang kita kerjakan haram atau halal, berpeganglah pada firman Allah surat Al-Isra ayat 81, wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Boten kitab Syarah Hikam juz kali halaman 29 dipun jelasaken, idza iltafa 'alaika amrun la tadri hal yardallahu fi'lahu atarkahu, hal kunta fiha bihaqqin au kunta bihawa fa'uridil mauta ala ma anta fi. Apabila suatu perkara tidak jelas alias samar untuk diri kamu, apakah Allah ridho atau tidak? Apakah kamu mengerjakan perkara hak atau batal atau nuruti nafsu? Mintalah kepada Allah supaya kamu mati, mati sewaktu kamu mengerjakan perkara tersebut. Lek jenengan gak wani ndonga muga-muga mati pas ndelok film porno, berarti niku barang batal pak. Pun dicedhaki sedaya ayo. Kenapa itulah mautu hakun? wal haqqu yuhzimul batil. Karena mati adalah hak, dan barang yang hak pasti menyingkirkan barang yang batal. Qala ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nar. Ai i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah. Takutlah dengan taat kepada Allah, jauhilah maksiat kepada Allah, yunjikumun nar, kau pasti akan diselamatkan dan nerakanya Allah. Ingat para hadirin, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah selalu waspada mengawasi terhadap perbuatan kamu. Monggo napa sing kula terangkan niki muga-muga dadi ibrah sedasa kita sedaya sakjelamanaken diri kita masing-masing dan keluarga kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa yakum min ibadi salihin wa adkhalna fi zumrat muwahhidin. Rabbana ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرعاما لمن جحد بي وكفر. وأشهد أن محمد عبد ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آل أدهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعده عباد الله اتقوا الله حق تقاته. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي تعالى عن كل صحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واضعف لهم الحسنات وكافر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.